Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Tersisa dari pembahasan kita, dari pembahasan zikir sujud, yaitu melengkapi zikir sujud yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam, meskipun hanya sebagiannya saja yang bisa dibawakan pada majelis ini karena jumlahnya banyak, seluruhnya bisa dilihat dalam sifat salat Nabi, kitab Al-Albani rahimahullah. Nah, di antara zikir sujud lainnya yang warid dari Nabi alaihi salatu wassalam selain subhana rabbiyal a'la, adalah dua zikir yang telah disebutkan pula pada pembahasan zikir rukuk. Ya, dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha yang telah disebutkan pada sifat pembahasan sifat kedua kaki. Hadis Aisyah, yaitu tiga hadis yang dimaksud tersebut, dua hadis yang lewat pada pembahasan zikir rukuk, yaitu hadis Aisyah muttafaq alaih wa Nabi alaihi salatu wassalam banyak membaca pada rukuk dan sujudnya dengan doa ini, zikir ini, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini zikir dan sekaligus ada doa di bagian akhir, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya, sudah lewat penjelasan maknanya. Begitu pula yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim yang juga lewat pada pembahasan zikir rukuk, yakni Nabi alaihi salatu wasalam membaca pada rukuknya dan sujudnya zikir subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Nah, juga penjelasan maknanya sudah lewat. Kemudian yang ketiga, yang baru saja lewat pada pembahasan tata cara kedua kaki dalam sujud, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Muslim bahwa Nabi alaihi wasallam membaca pada sujudnya ketika Aisyah radhiyallahu anha suatu malam merasa kehilangan Nabi alaihi wasallam karena tidak ada di kasurnya bersamanya, kemudian meraba-raba kesana kemari mencari Nabi alaihi wasallam, dan salah satu tangannya meraba menyentuh kedua telapak kaki Nabi alaihi salatu wassalam sekaligus, dan sedang tegak ditegakkan dalam sujud, yakni ditempelkan satu sama lainnya dengan posisi tegak dalam keadaan Nabi alaihi salatu wassalam di masjid dan sedang membaca pada sujudnya itu, Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya, ini zikir dan juga doa. Allahumma, hai Allah, a'udhu biridhaka min sakhatik, aku berlindung dengan ridhamu dari keburukanmu, wa bimu'afatika min uqubatik, pada ayat yang lain, wa bi'afwik, jadi mu'afah bersama dengan afu, dan dengan maafmu dari hukumanmu, wa a'udhu bika minka, dan aku berlindung denganmu darimu, la uhsi tanan alaik, aku tidak bisa membatasi pujian atasmu aku tidak bisa meliputi seluruh pujian atasmu. Aku tidak bisa uhsi, yakni aku tidak bisa meliputi seluruh pujian atasmu. Tidak bisa meliputi seluruh pujian atasmu, sebenarnya tidak diterangkan bahwa ini merupakan dalil yang menunjukkan asma'ullah wa sifatuhu ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya jumlahnya tidak terbatas. Ya. Nama-namanya bukan hanya 99, lebih dari itu banyak jumlahnya tidak terbatas, lebih pula sifat-sifatnya dan kita tidak bisa membatasinya. Hanya Allah yang mengetahui banyak nama-nama dan sifat-sifat yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ilmu ghaib di sisinya. La uhsi tanan 'alaik, aku tidak bisa meliputi seluruh pujian atasmu. Anta kama asnaita 'ala nafsik, hakikatnya engkau ya sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Naam. Kemudian zikir berikutnya yaitu hadis, zikir yang berapa ini sekarang? Yang pertama subhanallahil ala, minimal 3 kali atau lebih. Kemudian subhanallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli, subhanallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Sudah 2 ya, subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kemudian subhan quddusun rabbul malaikati war ruh, sudah berapa? 3. Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzubika mink la uhsi tsanan 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Berapa? 4. Yang keberapa ini? Yang kelima sekarang. Hadis Ali. Yang kelima adalah hadis Ali radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. أحمد أبو عوانة دلم مسندنا الطحاوي دلم شرح معاني الآثار دان الدار القدني الإمام مسلم دلم صحيحنا كموليان دلم دوا مسند مسند أحمد يعني أحمد دلم مسندنا دان أبو عوانة دلم مسندنا Musnad Ahmad dan Musnad Abu Awana. Kemudian At-Tuhawi dalam syarh ma'anil athar, dalam syarh ma'anil athar. Dan Ad-Daruqutni dalam sunannya. Berupa gabungan beberapa riwayat yang gabungan sekian riwayat yang saling melengkapi dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Dalam aslu sifat salat dan dalam sifat salat yaitu Allahumma laka sajadtu, Allahumma laka sajadtu. Nah, jika punya sifat salat nabi ada di situ. Nah, Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, wahai Allah, wahai Allah. Allahumma wahai Allah, laka sajadtu. Hanya kepadamu, hanya untukmu aku sujud. Hanya untukmu aku sujud. Wabika amantu. Hanya kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu. dan hanya kepadamu aku berserah diri, berislam berserah diri. Wa anta rabbi, dan engkaulah Rabbku. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Sajada telah sujud. Wajhiya lilladzi wajahku. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Telah sujud wajahku. Lilladzi khalaqah. Kepada penciptanya. Lilladzi khalaqahu, kepada penciptanya. Wa sawwarahu, dan yang telah membentuknya, memberinya surah, memberinya bentuk. Ya, yang membentuknya. Fa'ahsana suarahu. Fa'ahsana suarahu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, dia telah memperbagus bentuknya. Sajadah, telah sujud. Wajhi, wajahku. Lilladhi khalaqahu, kepada yang telah menciptakannya, kepada Allah yang telah menciptakannya, penciptanya. Wasawwarahu, dan membentuknya. Fa'ahsana suwarahu, maka dia memperbagus bentuknya, memperbagus rupanya, yakni sebagaimana kita ketahui bahwa kita ini manusia, manusia telah dibentuk sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi wajah, diberi rupa yang terbagus ya, dibandingkan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, masya Allah, wajahnya, di wajah manusia dibentuk, diberi rupa yang demikian bagus. Nah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di situ terletak kedua matanya, ya, ada hidungnya, ada mulia, seterusnya. Nah, sajada wajahi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu. Telah sujud wajahku kepada penciptanya dan pembentuknya, yang membentuknya, memberinya rupa dan memperbagus rupanya, bentuknya. Wa syaqqa sam'ahu. Wa syaqqa sam'ahu, dan membuka pendengarannya. Membuka pendengarannya. Wa basarahu, membuka penglihatannya. Nikmat luar biasa, diberi pendengaran dan diberi penglihatan. Ya. Terasa beratnya, susahnya ketika kedua nikmat ini terganggu, apalagi jika ditiadakan. terganggu sedikit pendengaran, terganggu sedikit penglihatan, sudah merasa susah. Apalagi jika ditiadakan, jadikan tuli, dijadikan buta. Masyaallah. Assalamualaikum. Ini merupakan nikmat yang besar. Oleh karena itu, manfaatkan nikmat ini. Pendengaran itu mendengar hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, minimalnya hal-hal yang dimubahkan. Manfaatkan penglihatan ini untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah, minimalnya yang dimubahkan. Jangan gunakan untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berarti bertentangan dengan syukur. Berarti tidak bersyukur karena nikmat itu telah disalahgunakan. Justru digunakan untuk sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal itu diberikan untuk disyukuri. Untuk disyukuri. Ya. Naam. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha baraka Allah. Maha baraka Allah Subhanahu wa taala. Ahsanul khaliqin, sebaik-baik pencipta. Sebaik-baik pencipta. Jadi ini ya gabungan dari beberapa riwayat yang dikeluarkan oleh Muslim dan yang lain yang tidak disebutkan. Ya, teks lengkapnya ini sebagaimana dalam sifat salat Nabi karya Al-Albani rahimahullah dan dalam aslu sifat salat. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi. Sampai di sini mirip dengan zikir rukuk. Dan memang di hadis yang sama, di hadis Ali radhiyallahu anhu. Hadis Ali yang meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam ya. Nabi alaihi salatu wassalam membaca pada doa iftitah, pada iftitah doa yang dibaca adalah wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardha yang panjang itu, kemudian pada rukuknya membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Dan sudah disebutkan dikir itu pada bahasan rukuk. Kemudian pada sujudnya membaca dikir ini Allahumma laka sajad. Kalau di sana Allahumma laka raka'atu, di sini Allahumma laka sajad. Setelahnya sama, wabika amantu wa laka aslam wa anta rabbi. Di sini ada tambahan al-waw wa anta rabbi. Nah, kemudian sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang terakhir yang bisa diangkat di sini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sujudnya Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini telah kita lewati pada pelajaran sahih al-kalimat tayyib. Salah satu hadis yang dimasukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam al-kalimat tayyib. Ya. Dan tentunya ada dalam sahih al-kalimat tayyib karena hadis ini dalam sahih Muslim. Dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dan juga dikeluarkan oleh Abu Awanah dalam musnadnya. Allahumma ighfir li dhanbi. Wahai Allah, ighfir li dhanbi, ampuni untukku seluruh dhanbi kullahu, seluruh dosa-dosaku, dhanbi dosa-dosaku kullahu, seluruhnya. Allahumma, wahai Allah, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu. Wahai Allah, ampuni untukku dhanbi kullahu, dosa-dosaku seluruhnya. Seluruhnya. Tanpa kecuali. diqahu wajhahu, kemudian rinjikan kullahu, ya, disebutkan dulu secara mujmal seluruhnya, kemudian ditafsir seluruhnya itu meliputi apa? Diqahu wajillahu, diqahu yang kecil, dosa yang kecil, wajillahu dan dosa yang besar, wa awwalahu dosa yang pertama, wa akhirahu dosa yang terakhir, wa alaniyatahu dosa yang kulakukan terang-terangan, wa sirrahu dan dosa yang kulakukan sembunyi-sembunyi, tidak ada orang lain yang tahu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir li dzambi kullahu, wahai Allah ampuni untukku dosa-dosa seluruhnya, diqahu wa jillahu, kecilnya dan besarnya, yang kecil dan yang besar, wa awal wa akhirahu, yang awal pertama dan yang terakhir, wa alaniyatahu yang terang-terangan, wa sirruhu dan yang sembunyi-sembunyi, yang kukerjakan secara terang-terangan di hadapan orang lain, wa sirruhu dan yang kulakukan secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia. Nah, ini diantara zikir dan doa yang waris dari Nabi alaihissalam dalam sujud. Masih banyak yang lain. Silakan lihat ya zikir-zikir itu dalam zikir-zikir dan doa itu dalam sifat salat Nabi karya Al-Albani rahimahullah. Yang jelas Nabi alaihissalam atas sebelum itu kesimpulan yang telah kita lewati bahwa ya disukai menggabungkan seluruh zikir-zikir dan doa-doa ini, dimaksimalkan. Nah, dan jika mencukupkan dengan salah satunya, jika mencukupkan dengan salah satunya, sah. Dan sebagian a'immah seperti Syafi'i, nah, dan itu adalah Nawawi, dan yang sependapat dengan itu mengutamakan subhana rabbiyal a'la, sebagaimana pada ruku mengutamakan subhana rabbiyal azim. Dan jika terkadang mengamalkan yang ini kemudian kesempatan yang lain hanya membaca sebagian yang lain, hanya mencukupkan misalkan yang subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, atau mencukupkan yang subhan kudus rabbul malik atau yang lainnya yang warid, itu sudah sah. Ya. Dan kesimpulan pada nanti yang terakhir, yang rajih bahwa zikir, ruku dan sujud mustahab. InsyaAllah itu yang terkuat. Hanya mustahab. Nah. Dan sah dengan salah satu dari zikir-zikir yang warid, meskipun diutamakan subhana rabbiyal a'la pada sujud dan subhana rabbiyal azim pada ruku. Dan bahwa yang benar disukai memadukan, menggabungkan seluruh dikit-dikit yang waris. Dan sisi pendaliannya telah disampaikan. Ya. Yang menunjukkan kebenaran pendapat ini. Ini disukai digabungkan. Nah. Nabi AS terkhusus pada sujud memerintahkan memaksimalkan doa. Sebagaimana pada hadis Ibnu Abbas telah lewat. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah memaksimalkan doa. Juga semakna dengan ini hadis yang lain. Hadis dalam Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa'akthiru ad-du'a. Fa'akthiru الدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Maknanya, keadaan terdekatnya seorang hamba kepada Rabbnya, ya, paling dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya dalam keadaan huwa sajid, dalam keadaan dia sedang sujud. Pada saat dia sedang sujud dalam sholat. Ini makna akrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan paling dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya dalam keadaan dia sedang sujud dalam sholat. Oleh karena itu, ketika itu adalah momen, keadaan momen seorang hamba paling dekat kepada Allah saat sujud dalam sholat, fa'akthiru du'a, manfaatkan momen itu untuk memperbanyak doa. Oleh karena itu, maka dari itu akthiru ad-du'a, perbanyaklah doa. Fa'akthiru ad-du'a, al-fa ini ta'liliyah. Alfa huruf ini ta'liliyah, yakni penjelasan illa. Oleh karena hamba paling dekat kepada Rabbnya saat sujud, maka momen itu jangan dilewatkan. Oleh karena itu, aktsiru ad-du'a, itu makna fa aktsiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa saat sujud. Baik. Apakah ini bermakna doa ibadah saja atau doa masalah saja? Ada perintah memaksimalkan, bersungguh-sungguh memaksimalkan dan berbanyak doa saat sujud. Doa yang dimaksud di kedua hadis ini, apakah doa ibadah atau doa masalah? Apa perbedaan antara dua ini? Doa ibadah adalah dalam hal ini, ya, doa ibadah dalam hal ini adalah zikir dengan harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan pahala. Dengan balasan pahala. Ya. Jadi seluruh ibadah itu bermakna doa. Seluruh macam ibadah bermakna doa. Jadi doa ibadah adalah seluruh macam ibadah. Yang seseorang dengan ibadah itu memohon kepada Allah pahala. Memohon kepada Allah agar dikabulkan ibadahnya dengan diberi pahala. Jadi disebut ibadah. Dalam hal ini zikir sujud yang kita bicarakan. Doa ibadah diperintah bersungguh-sungguh memaksimalkan. Memperbanyak doa. Jika dikatakan meliputi doa ibadah atau yang dimaksud doa ibadah, berarti maksudnya memperbanyak, memaksimalkan zikir sujud dengan harapan zikir yang dilakukan itu, yang dibaca, dikabulkan oleh Allah dengan balasan pahala. Adapun doa masalah adalah memohon suatu hajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan dikabulkan. Dengan harapan dikabulkan, diberi hajat yang dia minta. Ya. Minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala dari suatu hajat. Itu doa masalah. Punya hajat apa? Ya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu doa masalah. Nah, sekarang kedua hadis ini, perintah bersungguh-sungguh memaksimalkan, memperbanyak doa pada sujud. Apakah yang dimaksud adalah perintah memaksimalkan, memperbanyak doa ibadah atau doa masalah? Menurut Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad pada pembahasan ini tentang tata cara sholat Nabi alaihi salatu wassalam, ya, Zadul Ma'ad itu kan sebenarnya kitab sirah, ya, Zadul Ma'ad itu merupakan kitab sirah, kitab sirah yang terbaik. Ya. Yeah. Baik. Tentang sirah kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk sirahnya dalam masalah salat. Bagaimana sirah Nabi dalam salat? Tata cara salatnya di masa hidupnya. Nah, ada pembahasan sirah tentang salat, tata cara salatnya. Nah, ketika membahas masalah hadis ini, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa hadis ini meliputi kedua jenis doa tersebut, meliputi doa ibadah dan doa masalah. Jadi hadis itu merupakan perintah bersungguh-sungguh memaksimalkan dan memperbanyak doa ibadah dan doa masalah, dua-duanya. Kata Ibnu Qayyim, Nabi alaihissalam sendiri memperbanyak kedua jenis doa ini dalam sujud-sujudnya. Nabi alaihissalam, ya, praktek amaliyahnya, Nabi alaihissalam memperbanyak kedua jenis doa ini dalam sujud-sujud. Itu tampak pada zikir-zikir dan doa yang telah lewat sebagiannya disebutkan. Ya, coba kita lihat ya, misalkan Subhana Rabbiyal A'la. Ini doa ibadah pada doa masalah. Subhana Rabbiyal A'la mengandung permintaan hajat atau murni zikir? Zikir berarti termasuk doa ibadah. Baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ini doa apa? Hah? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ini zikir? Ada doa di situ atau ini zikir? Zikir. Pujian kepada Allah. Ini doa ibadah. Bagian akhir Allahumma gfirli, permintaan diampuni. Ini doa hajat. Hajatnya terkait dengan hajat akhirat, yaitu minta diampuni. Jadi bagian awal doa ibadah, bagian akhir doa masalah. Subuhun, kudusun, rabbul malaikati warruh. Zikir atau doa? Zikir. Berarti doa ibadah atau doa masalah? Doa ibadah. Ya. Baik. Dan seterusnya yang sudah lewat, kalian bisa memahami itu, bisa memilah sendiri ya, sudah bisa. Nah, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Ini doa masalah. Doa masalah. Minta perlindungan kepada Allah, ini masalah, ya, ini hajat. Berlindung kepada Allah, hajat berlindung kepada Allah. Iya kan? Hah? Berarti doa masalah. Kemudian la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Doa apa zikir? Murni zikir. Ini doa ibadah. Kemudian yang terakhir yang kita pelajari tadi, Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirruhu. Doa masalah. Hajatnya apa? Hajatnya adalah minta ampunan. Nah itu. Jadi seperti kata Imam Qayyim, Nabi SAW memperbanyak kedua jenis doa ini dalam sujud-sujud. Dua-duanya. Ini semakin mendukung bahwa perintah Nabi pada dua hadis tersebut, hadis Abbas dan hadis Abu Hurairah, perintah bersungguh-sungguh maksimalkan untuk banyak doa yang dimaksud meliputi dua-duanya. Begitu pula kata Ibnu Qayyim, makna dikabulkannya doa. Kan pada hadis Ibnu Abbas Nabi mengatakan, wa amma sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun ayustajabalakum. Faqaminun ayjadirun ayustajabalakum. Pantas untuk dikabulkan doa kalian. Pada hadis Abu Hurairah, ya, perintah fa'kthiru ad-du'a. Pada kondisi akruma yakun abdu min rabbi, yakni keadaan terdekat pasti mustajab, keadaannya mustajab. Baik. Nah sekarang apa makna dikabulkannya doa pada hadis tersebut? Nah begitu pula, yakni sebagaimana doa yang dimaksud meliputi dua jenis doa itu, dikabulkannya doa juga meliputi dua makna. Untuk doa ibadah, doa ibadah dikabulkan oleh Allah dengan apa? Doa ibadah dikabulkan oleh Allah dengan apa? Hah? Dengan apa? Haji bu? Dengan apa Allah mengabulkan doa ibadah? Dengan apa? Ubed. Dengan apa Allah mengabulkan doa ibadah? Pahala. Ahsan. Tayyib. Dengan apa Allah mengabulkan doa masalah? Dengan diberi masalah hajat yang diminta. Meskipun pada rinciannya, ya, pada rinciannya ada hadis di sana yang menjelaskan bahwa hadis yang sahih bahwa doa masalah, yaitu masalah hajat yang diminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah dengan salah satu dari tiga macam bentuk. Yang pertama, diberikan hajatnya persis yang dia minta. Minta rumah bagus, diberi rumah bagus. Minta kendaraan bagus, diberi. Minta motor, diberi motor. Nah, minta baju, diberi baju. Nah, ya, sandalnya putus, minta diganti, diberi oleh Allah. Ganti sandal yang lain. Persis seperti yang diminta. Hah? Nah, yang kedua, Allah tidak memberi hajatnya secara persis yang dia minta, tetapi Allah ganti dengan dia dielakkan, dihindarkan dari suatu kejelekan. Itu gantinya. Dia dielakkan, dihindarkan oleh Allah dari suatu kejelekan, dari suatu musibah. Balasan atas doanya. Hajatnya tidak diberi persis seperti yang diminta, tetapi dibalas dengan itu tadi. Dia terlindungi, terhindar dari suatu kejelekan. Itu balasannya. Dan yang ketiga, disimpangkan di akhirat dan diberikan di akhirat nanti. Nah, barakallahu fiik. Jelas ini? Jadi sudah jelas. Doa yang dimaksud meliputi doa ibadah dan masalah. Kemudian berikutnya, terkait dengan doa, untuk makna doa ibadah, kita diperintahkan bersungguh-sungguh memaksimalkan upaya doa ibadah, yakni memperbanyak zikir sujud. Zikir-zikir sujud yang warid dimaksimalkan, diperbanyak, dibaca, digabungkan satu dengan yang lainnya. Ya. Dan harus yang warid dari Nabi. Tidak boleh mengarang-arang zikir sujud sendiri. Itu saja. Baik. Adapun memaksimalkan doa masalah. Memaksimalkan doa masalah. Memperbanyak doa masalah. Untuk makna yang kedua itu doa masalah. Yaitu dengan memperbanyak doa masalah. Baik yang warid dari Nabi. Yang warid dari Nabi. Dari zikir-zikir itu yang telah kita pelajari. Dan yang lainnya. Yang memang warid. Yang sahih. Riwayatnya dari Nabi. Bahwa Nabi membacanya. Mengajarkannya. Ya, maupun yang tidak waris dari Nabi juga disyariatkan, yakni merangkai doa sendiri, merangkai doa sendiri, ya, sedang berhajat apa, sedang butuh apa misalkan saat itu. Nah, ya, ingin punya rumah, sudah sekian lama belum punya rumah, mohon berdoa terus kepada Allah. Ya, dalam sujud, Allahumma yassir li baitan wasi'an. Nah, ya Allah, mudahkan saya punya rumah besar. Minas-sa'adah. Minas-sa'adah di dunia, kata Nabi SAW. Termasuk kebahagiaan hidup di dunia. Nah, baik, sudah lama ingin punya mobil. Minta Allahumma yassir li sayyaratan. Allahumma antini sayyara. Hah? Rasul minta dengan itu. Nah, in arloji. Allahumma yassirli sa'atan jamilatan. Allahumma a'tini sa'atan jamilatan. Beri saya arloji yang bagus. Nah, bisa dalam sujud. Bisa. Pakai bahasa Arab ya. Jangan pakai bahasa Indonesia. Allah beri saya arloji bagus. Sedang sholat dalam sujud. Diperselisihkan. Hindari. Nah, jangan pakai bahasa Indonesia. Saya pakai bahasa Arab. Tidak waris, kita rangkai sendiri sesuai hajat kita. Masalah yang kita inginkan, sesuai kebutuhan kita, kita minta. Nah, itu masalah duniawi. Begitu pula masalah ukhrawi. Jadi, yang waris dan yang tidak waris, baik masalah ukhrawi, masalah ukhrawi terkait dengan agama, terkait dengan akhirat, ya. Baik, minta ampunan, minta dilindungi dari adab neraka, ya, adab kubur, dan seterusnya terkait dengan agama dan akhirat, masalah ukhrawi maupun masalah duniawi seperti yang saya contohkan dari minta rumah dan seterusnya. Semuanya boleh. Kenapa? Karena meskipun masalah duniawi yang diminta, meskipun masalah duniawi, yang katakan, oh, kok masalah dunia, dalam sholat kok minta masalah dunia? Nah, kok dalam sholat minta masalah dunia? Jawabannya, meskipun masalah dunia yang diminta, tapi kita berdoa kepada Allah. Dengan berdoa kepada Allah, meminta hajat duniawi, dengan berdoa kepada Allah, maka kita telah beribadah kepada Allah. Sementara Allah telah merintahkan, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Hajat apapun, kita minta kepada Allah, meskipun masalah duniawi. Yang penting kita memintanya dan berdoanya kepada Allah. Maka itu ibadah. Doa masalah namanya. Baik. Jadi, ya, demikian. Dalilnya, doa pada hadis bermakna umum. Fajtahidu fid du'a. Ad-du'a. Fa'akfiru ad-du'a. Ini lafaz yang bermakna umum. Meliputi seluruh perkara doa, seluruh meliputi doa. Baik tadi ibadah, masalah, kemudian masalah, doa masalah meliputi seluruh masalah dunia, perkara dunia dan akhirat yang bermanfaat. Nah, di antara ulama yang telah menafsirkan demikian, menafsirkan bahwa ini meliputi masalah akhirat dan masalah dunia, di antaranya Ibnu Hajar dalam Fathul Bari pada syarah hadis. Pada syarah hadis ini pada bab, kan hadisnya tidak dikeluarkan oleh Bukhari ya. Dua hadis itu tidak dikeluarkan oleh Bukhari, tetapi bisa ditemukan pada Kitabul Adan pada bab at-tasbih wa du'a fi sujud. Nah, pada Kitabul Adan bab at-tasbih wa du'a fi sujud di Fathul Bari jilid 2. Nah, dan juga Asy-Syaukani menegaskan demikian dalam kitabnya Ad-Durrul Bahiyah, kitab fikih Asy-Syaukani, matan Ad-Durrul Bahiyah. Nah, dan juga Ibnu Utsaimin dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Ibnu Utsaimin dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram syarah hadis Ibnu Abbas. Dan hadis Ibnu Abbas tersebut disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Pada syarahnya Fathu Dzil Jalali wal Ikram, Ibnu Utsaimin mempertegas ini meliputi masalah duniawi dan ukhrawi. Masalah ukhrawi dan duniawi. Kemudian terakhir, penutup pembahasan kita. Setelah kita ketahui pada hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW melarang baca Quran ketika sujud dan ruku. Ketika ruku dan sujud. Kemudian Nabi mengatakan untuk ruku adalah momen mengagungkan Allah. Untuk sujud, momen untuk bersungguh-sungguh memaksimalkan doa. Bagaimana dengan berdoa dengan salah satu ayat Al-Quran? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Misalnya dari ayat Al-Qur'an, berdoa dengan ayat Al-Qur'an. Yani persis teksnya, mengutip dari teks Al-Quran. Apakah ini tidak termasuk dalam kategori membaca ayat yang terlarang? Menurut Ibn Uthaymin dalam Fathul Jalali wal Ikram, itu tidak masalah, tidak mengapa. Karena dia berdoa, seseorang ketika melakukan itu, dia berdoa dalam sujud dengan salah satu ayat Al-Quran yang berisi doa. Dia tidak berniat membaca Quran. Dia tidak berniat membaca Quran. Niatnya adalah berdoa, bukan membaca Quran. Yakni berdoa dengan doa yang waris dalam Al-Quran. Berdoa dengan doa yang waris dalam Al-Quran. Karena itu doa. Firman Allah yang mengajarkan doa. Yakni isinya adalah doa. Nah, termasuk kategori doa yang waris dalam Al-Quran. Doa-doa yang waris itu kan ada dua. Waris dalam Al-Quran, waris dalam As-Sunnah. Ini sekarang dia memilih doa yang wajib dalam Al-Quran, dia baca dalam sujudnya. Dengan niat berdoa, bukan dalam rangka tilawatul Quran. Bukan dalam rangka tilawah, qiraah Al-Quran. Nah, innamal a'malu binniyat. Yang membedakan niat. Jika dia berniat membacanya, yakni membaca Quran, maka dia terjerumus dalam larangan. Jika niatnya dalam membaca doa, berdoa dengan itu, dengan ayat itu, yakni karena ini doa yang waris dalam Al-Quran, maka berarti dia termasuk dalam kategori berdoa dan bukan membaca Al-Quran yang terlarang. Difahami? Ini akhir pelajaran kita, wallahu a'lam. Adapun masalah jika ada yang melanggar, yakni membaca Al-Quran pada ruku atau sujud, apakah itu membatalkan sholat atau tidak, kita akan belajar nanti insyaallah pada bab mubtilat as-shalah, bab hal-hal yang membatalkan sholat, khilaf yang terjadi antara ulama dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, dengan demikian selesai pembahasan kita. Tafadhalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.